Hidup sehat dimulai dari badan yang sehat. Makanan keluarga sobat termasuk sehat atau enggak? Makanan yang sehat itu yang seperti apa sih? Yang pasti enggak membahayakan tubuh dan mengandung banyak penyakit lah. Ngomongin soal makanan nih ya sob, pasti pinginnya makanan yang enak dan juga sehat. Setuju enggak sob? Ada enggak sih dari antara kita yang masak enggak menggunakan garam? Jarang banget kan? Garam ini mengandung sodium dan klorin yang membantu otak dan saraf kita bekerja secara maksimal. Bisa bayangin nggak bahayanya kalau sampai kebutuhan sodium kita nggak terpenuhi? Nah, garam adalah salah satu sumber utama sodium, atau biasanya dikenal juga dengan nama natrium. Garam yang biasa sobat pakai, garam dapur atau garam Himalaya. Nah, loh, umumnya ada 3 macam garam yang bisa dijual di pasaran, yaitu ada garam dapur atau kita kenal garam meja, kemudian garam laut atau sea salt, kemudian garam Himalaya. Yuk kita bahas nih ya satu persatu apa aja nih perbedaannya. Pertama kita mulai dari garam dapur atau table salt. Nah, garam dapur ini biasanya diproduksi oleh industri kecil hingga besar. Garam ini dibuat melalui proses pencucian dan pengeringan. Garam dicuci dengan larutan jenuh biar kotorannya hilang. Kemudian garam ini dikeringkan biar kadar airnya berkurang. Harusnya bagus kan, tapi faktanya nggak seperti itu. Ternyata proses pencucian dan pengeringan cuman bisa bikin garam kelihatan lebih bersih dan kering, nggak bisa hilangin kotorannya. Berdasarkan riset, proses ini justru bisa menghilangkan iodium atau iodin dalam garam karena nggak semua industri pabrik garam bisa mengolahnya dengan baik. Lebih dari 50% produk garam dapur mengandung iodin yang rendah. Makanya, beberapa industri menambahkan iodium dan zat kimia lain seperti anti-caking, fluoride, dan membuat table salt identik dengan proses refined salt, ya. Nah, si table salt ini umumnya berwarna putih. Pernah berpikir nggak dari mana warna ini? Sebenarnya, selain dari pencucian, beberapa industri juga menambahkan proses blanching yang menggunakan kalsium silikat yang berbahaya tentunya jika dikonsumsi. Kalau kita lihat perbedaan garam dari segi kandungan mineralnya, garam dapur mengandung 97% sodium dan klorin. Mineral lainnya udah hilang karena proses pencucian dan pengeringan tadi. Bisa ngilangin hingga 39,4% kandungan garamnya. Sayang kan sob? Kemudian garam yang akan kita bahas yang kedua adalah garam Himalaya. Nah, garam Himalaya ini adalah garam yang paling gampang dibedain dari garam yang lain. Berbeda dari garam dapur dan garam laut yang berwarna putih, garam Himalaya ini warnanya pink sehingga disebut juga Himalayan pink ya. Kok bisa? Nah, garam Himalaya atau Himalayan salt adalah garam yang mengandung banyak mineral sehingga warnanya cenderung pink. Salah satu mineral yang bermanfaat buat tubuh yaitu mineral besi. Tahu nggak sob? Kalau zat besi ini yang ngalirin oksigen ke seluruh tubuh kita. Zat besi juga yang ngebantuin pembentukan hemoglobin dan ningkatin sistem imun kita. Selain itu, garam Himalaya atau juga dikenal dengan nama pink salt kaya akan kalsium, kalium, magnesium, serta mineral lain yang dibutuhkan tubuh. Penasaran proses pembuatannya? Jadi ceritanya, lebih dari 300 juta tahun yang lalu, di pegunungan Himalaya ada samudra yang kering, lalu menguap, menghasilkan garam yang kaya mineral. Karena garam Himalaya terkubur dalam pegunungan dan diproses dengan metode tradisional, garam ini pun bebas dari polusi. Dan yang paling penting, saat proses produksi, nggak ada zat kimia lain yang ditambahkan ke garam Himalaya ini. Jadi, garam Himalaya terbuat dari 100% bahan alami. Dibandingkan dengan garam dapur dan garam laut, garam Himalaya ini mengandung kalsium dan kalium serta magnesium yang paling tinggi. Tapi, kandungan sodiumnya paling rendah, yaitu 36,8%. Sedangkan garam dapur mengandung 39,1%. Sodium dan garam laut 38,3%. Kesimpulannya apa dong? Nah, Dalam dapur, garam laut maupun garam Himalaya punya kandungan mineral yang beda. Soalnya cara produksi juga beda. Balik lagi ke topik awal tentang pentingnya garam buat tubuh kita. Bukan berarti konsumsi garam yang tinggi itu sehat loh sob, justru malah harus dibatasin. Kelebihan sodium bisa nyebabin hipertensi, penyakit jantung, stroke, hingga gagal ginjal. Serem juga kan? Nah, sebuah jurnal, kita hanya boleh mengkonsumsi maksimum 5,8 gram atau 2.300 mg sodium per hari. Intinya, kita harus tetap memantau jumlah makanan yang dalam tubuh kita. Pilih garam yang alami, rendah sodium, tapi tinggi mineral dan healthy fats. Nah, fungsi utama garam memang untuk memberikan rasa, tapi kalau kita mendapatkan mineral lebih dari garam, kenapa tidak? Soalnya mineral ini bisa jadi bisa menjadi penjaga lah buat tubuh kita agar tetap sehat serta menopang fungsi organ tubuh. Contohnya menjaga metabolisme, menjaga tekanan darah, membuang racun, kemudian mencegah kram otot. Oke sob, garam Himalaya emang bagus ya untuk kita konsumsi, tapi dibalik semua itu harganya ternyata bisa sampai 10 kali lipat deh ya. 5 kali lipat lah, berapa kali lipat lah. Saya beli garam Himalaya sekitar 200 gram itu harganya 25.000. Sementara kalau beli garam dapur harganya 250 gram itu hanya 2-3.000 rupiah. Ya itulah kelebihan dan kekurangannya. Kemudian dari segi rasa, rasanya tuh nggak jauh beda, sama-sama asin ya. Yang garam dapur rasanya asin, yang garam Himalaya rasanya juga asin, tapi kandungannya jelas beda. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.